الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyarrul umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan tentang bab maja'a fi sihr, itu hadis tentang as-sab'u al-mudhiqat. Ada 7 dosa yang membinasakan. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 macam atau 7 jenis dari al-mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan, maksiat-maksiat yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apakah 7 perkara yang membinasakan? Qal, beliau menjawab, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua as-sihru, sihir, ini babnya. Yang ketiga qatlun nafsul lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa, jiwa yang tidak boleh dibunuh, yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang benar. Jiwa yang tidak boleh dibunuh diantaranya jiwa seorang muslim dan muslimah, termasuk jiwanya orang kafir musta'min wal mu'ahid. Waklur riba, yang ke berapa? 4, memakan riba. Waklu malal yatim, malil yatimi, dan yang berikutnya memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak ihsan, tidak ada hajat untuk mengambil darinya. Watawali yaumuz zahf, dan lari, maksudnya mundur, mundur lari dari peperangan di saat az-zahf. Zahf yakni berkecamuknya kaum muslimin di saat pertempuran melawan musyrikin. Zahf. Dan qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang al-muhsanat, wanita-wanita yang terjaga, merdeka, dituduh berzina. Padahal wanita tersebut wanita yang menjaga diri dari dosa zina. Al-hadis, hadis ini barakallahu fikum, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, barakallahu fikum. Dan kemarin disebutkan di dalam hadis ini, kata Syekh, makna istanibu. Istanibu secara khulasatul kalam, yakni jauhi. Menjauhi maknanya lebih dalam, lebih tandes dari sekedar tinggalkan. Karena kalau seorang menjauhkan diri dari dosa, berarti dia tidak terjatuh atau dekat dengannya. Kalau mendekati saja itu tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan ini bahasa Al-Quran. Jawami'ul kalam yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam ayat wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati dosa zina. Maknanya apa? Kalau perbuatan yang kita lakukan itu mendekatkan kita kepada perbuatan zina, berarti haram. Karena itu digunakan wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Berarti kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Makanya segala pintu yang menjatuhkan orang kepada zina ditutup. Suara wanita yang bisa menjadi fitnah bagi kaum lelaki tutup. Sehingga ketika imam salah bacaannya, keliru dalam sholatnya, cukup ditepukkan tangannya, jadi bagian punggungnya. Bukan keluar suaranya, subhanallah, bukan. Karena suaranya dia bisa jadi fitnah bagi kaum lelaki. Makanya dalam Al-Quran, Fala takhda'na bil qawl. Janganlah wanita itu melekak-lekukkan suaranya ketika bicara dengan laki-laki lain. Iya. Fayatma alladzina fi qulubihim marad. Orang yang di hatinya ada penyakit, penyakit syahwat, dengar suaranya saja langsung merinding. Iya. Langsung pusing begitu. Nah, ini orang-orang yang berpenyakit seperti ini mudah untuk digoda. Apalagi zaman teknologi seperti ini. Fasilitas untuk mendekati zina terbuka bebas. Itu makna ijtanibu, jangan dekat, jauhi. Kita lanjutkan pada kalimat yang kedua, as-sab'a al-mubiqat. As-sab'a artinya tujuh. Al-mubiqat yang membinasakan. Apa maknanya? Kalimat tujuh. Hadza la yaqtadil hasr. Kalimat tujuh dosa itu bukan bansan. Jadi dosa itu bukan hanya tujuh, banyak. Tujuh di sini sekali lagi bukan sebagai bentuk al-hasr, pembatasan. Apa maknanya? Fa inna hunaka mubiqatun ukhra. Karena di sana ada perkara-perkara dari dosa yang membinasakan yang lain. Selain tujuh ini. Walakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhsuru ahyanan ba'd al-anwa' wal ajnas. Namun kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian dari macam-macam dan jenis dosa. Tidak disebutkan A sampai Z. Tapi kadang disebutkan 7. Kadang 3, kadang 4. Ya. Tidak tertentu bilangannya. Dalam hadis yang lain 3, kadang dalam hadis yang lain menunjukkan 7. Wala ya'ni bidzalika adamu wujudi ghairiha. Berarti bukan berarti maknanya tidak ada yang lain dari dosa yang lain di sana. Wa min dzalik. Dan di antara contoh bahwa penyebutan bilangan dalam hadis itu bukan maknanya batasan. Ya, ini kaidah. Sehingga yang dimaksud dengan tujuh, tujuh ini bukan maknanya batasan bahwa yang namanya dosa besar itu cuma tujuh. Walakin sab'atu asnaf. Ya. Tapi yang dimaukan ialah tujuh macam dari perkara dosa yang membinasakan. Ya. Contoh yang lain apa contohnya? Contohnya penyebutan bilangan dalam hadis itu bukan pembatasan. Contoh yang pertama, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah. Sab'atun. As-sab'atu allati yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis yang panjang, hadis tentang tujuh golongan, tujuh jenis manusia yang Allah naungi di hari kiamat di saat tidak ada naungan dari terik panas matahari. Ada berapa di situ disebutkan? Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungannya Allah di saat tidak ada lagi naungan dari panasnya matahari, karena pada saat itu tidak ada lagi pohon. Tidak ada pohon, tidak ada tanaman. Tanah yang tandus, tempat yang luas, tidak ada tanaman. Sehingga pada saat itu matahari diturunkan 1 mil dengan kepala. Qadru mil. Nah, pada saat itulah setiap manusia butuh untuk adanya naungan dari panasnya matahari. Disebutkan oleh beliau 7. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Ya. Para pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang bisa menjadi pemimpin yang adil, ini orangnya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda. Anak muda yang terus tumbuh berkembang beribadah kepada Allah. Anak muda, bukan orang tua, anak muda. Syab. Anak muda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid, artinya mencintai masjid. Ya. Kemana dia ada terdengar suara panggilan kebaikan di masjid, dia pun ingin mendekatinya dan masuk ke dalamnya. Hatinya bergantung dengan masjid, walaupun lagi sibuk di kantor. Ketika mendengar azan di masjid, dia tinggalkan urusan dunianya, dia masuk ke masjid. Ini namanya qalbuhu mu'allaq bil masjid. Yang keempat, warajulan rahaba fillah. 2 orang saling mencintai karena Allah. Istama' alaih waftarqa alaih. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Pertemuan dan perpisahannya karena sebab mencintai Allah. Ya. Dan yang kelima, warajulun da'athum ra'ah dzata hasanin dzata mansabin wa jamalin, dalam riwayat yang lain, faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berbuat dosa oleh wanita cantik. Wanita cantik yang berharta. Maka dia mengatakan, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ya. Saya tidak mau takut kepada Allah. Iya. Dan yang keenam, warajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhtaha. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu. Sehingga tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya, orang yang sedekah dan dia itu berusaha untuk tidak diperlihatkan kepada banyak orang karena ada hajat. Cukup dia dengan Allah atau dengan orang yang berkepentingan yang tahu. Sudah, saya dengan antum yang tahu. Orang ini tidak perlu tahu. Itu makna hadis. Sehingga orang tersebut benar-benar mengharap sedekahnya, mengharap wajah Allah, bukan pujian manusia. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallah khalian fafadul aina. Seorang yang menyebut Allah, mengingat-ingat Allah, mengingat dosanya, mengingat azabnya Allah, khalian, di saat sendiri, sepi, menyendiri di tengah malam. Ada tempat-tempat yang dia itu sendiri. Lalu fafadat 'ainah, menjadikan dia itu meneteskan air mata, ingat dosanya, ingat azabnya Allah, menangis karena takut. Inilah 7 golongan yang akan dapat naungan. Naungan di saat hari itu tidak ada lagi yang bisa kita harapkan pertolongannya kecuali Allah. Maka orang-orang tersebut disebutkan 7. Tapi sekali lagi, kaidah tadi mengatakan setiap penyebutan bilangan itu bukan batasan. Bukan batasan, berarti bukan hanya 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari terik panas matahari di mahsyar nanti. Di sana masih ada yang lain yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Contoh yang lain. Wa amsilatun, dan di sana wa hunaka ghairuhum wa misluhu, contoh kedua. Wa misluhu, dan contoh berikutnya dalam hadis yang sahih, dalam hadis Abu Hurairah Ad-Dzar, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain contoh, dan mendapatkan azab yang menyakitkan. Siapa mereka? Maka Abu Dzar waktu itu bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, siapakah mereka? Khobu wa khosiru, sungguh rugi, sungguh celaka mereka. Bagaimana tidak rugi, tidak celaka, tidak diajak bicara, tidak dipandang, tidak disucikan, mendapatkan azab. Maka beliau menyebutkan 3 tadi. Yang pertama, al-musbil. Siapa musbil? Laki-laki yang menjulurkan kainnya, entah jubahnya, sarungnya, celananya, sampai menutupi kedua matanya. Musbil namanya. Orang yang musbil tidak disebutkan karena sombong atau tidak sombong, musbil pokoknya. Berarti orang yang musbil ancamannya berat. Sehingga Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, termasuk jenis dosa besar adalah musbil. Musbil bagi laki-laki. Kalau perempuan, maka justru kata hadis dalam hadis Ummu Salamah, yurkhina shibra, diturunkan sejengkal. Jadi kainnya orang mukmin setengah betis. Maka ketika mendengar hadis ini, Ummu Salamah bertanya, bagaimana dengan wanita ya Rasulullah? Yurkhina shibra, turunkan sejengkal. Idan, kalau begitu, yang kasifna aqdamahunna, kalau begitu kita masih kelihatan apa namanya, telapak kakinya. Diturunkan sejengkal segini, berarti masih kelihatan telapak kakinya. Yurhina diroha, turunkan lagi satu diroh. Berarti apa? Kaki benar-benar tertutup rapat. Ini bagi perempuan. Maka jangan sekali-kali diremehkan wanita keluar rumah. dalam kondisi membiarkan terbuka walaupun telapak kakinya. Iya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yurkhina dhira'a, turunkan satu hasta. Sehingga telapak kakinya tadi tertutup. Oleh karena itu dalam surat An-Nur Allah mengatakan ketika wanita keluar rumah, wala tadrib wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfin. Janganlah wanita-wanita mukminah itu keluar rumah sambil memukul-mukulkan kakinya ke tanah. Iya. Untuk apa? Liyu'lama ma yukhfin, supaya diketahui yang tersembunyi. Apa itu? Min zinatihin, dari perhiasannya. Iya. Karena wanita kadang yang punya harta banyak sampai jempol kakinya dikasih cincin. Iya. Atau dikasih apa nih? Gelang. Jadi kalau keluar cering cering cering begitu. Ya. Nah, yang seperti ini mengundang laki-laki yang berpenyakit. Itu kaki. Saya mau tanya. Kalau kaki saja mengundang fitnah bagi laki-laki, mana yang lebih dahsyat, kaki dengan wajah? Mana yang lebih menarik, wajah atau kaki? Wajah atau kaki? Wajah. Kalau begitu, mana yang lebih wajib ditutup? Atau dibiarkan kedua-duanya terbuka, mengundang fitnah? Sehingga wajah itu pusat kecantikan wanita. Kalau Anda mau melamar wanita, yang pertama kali dilihat apanya? Kakinya atau wajahnya? Kakinya cantik sekali. Itu salah bahasa, Mas. Yang namanya cantik itu di wajah, bukan di kaki. Lihat dulu wajahnya, cantik apa enggak? Oh iya, cantik. Cocok. Ya. Maka yang pertama kali ditengok-tengok itu wajahnya, hidungnya atau bibirnya atau pipinya atau rambutnya, bukan kakinya. Kaki nomor sekian, nomor 10 atau 20 mungkin, yang penting wajahnya. Oke. Nah, ini kaki saja disuruh oleh Allah, wala yadribna bi arjulihinna, jangan dipukul-pukulkan ke tanah supaya diperlihatkan kecantikannya. Itu mengundang syahwat. Itu bagi perempuan. Adapun laki-laki, ketika dia melakukan musbil, ini termasuk dosa besar. Naudzubillah. Kalau disertai sombong, dosanya lebih besar. Gitu. Ini yang dipahami oleh para ulama. Adapun Abu Bakar Siddiq, itu sudah menjaga celananya supaya tidak melorot. Tapi karena tubuhnya kecil, sering apa? Melorot. Itu pun dijaga. Dijaga. Bukan dibiarkan panjang. Sehingga menutupi kedua mata kakinya. Abu Bakar sudah menjaga. Wa kuntu u'ahiduha. Saya menjaganya Rasulullah. Tapi melorot kadang. Dia jaga lagi. Berbeda dengan orang yang sengaja. Dia takut dikatakan orang yang terlalu apa ya? Kampungan, sehingga celananya tidak mau ditarik kemana? Ke atas, dibiarkan tertutup kedua mata kakinya. Ini di dalam sholat atau di luar sholat? Jangan cuma di saat sholat, di luar sholat. Sampai Ibnu Umar ketika memakai kain dan melorot, dan Umar bin Khattab melihat putranya musbil, in kunta Abdullah irfa isar. Pada posisi perutnya terbelah karena ususnya keluar, sakit yang luar biasa, masih ingat nasihat Nabi, angkat kain kamu. Ini musbil. Yang kedua, golongan yang kedua, al-mannan. Al-mannan orang yang mengundat-undat sedekah infak yang sudah diberikan kepada orang lain. Mengundat-undat sedekah infak yang sudah diberikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, al-munfik bil halafil kadhib. Orang yang munfik sil'atahu, orang yang menjual barang dagangannya, tetapi dengan sumpah yang dusta. Ya. Dia supaya dagangannya laku, ya, sehingga dia gunakan kalimat sumpah wallahi, tapi itu sumpah yang dusta. Ini tiga golongan yang disebutkan oleh beliau, dan ini berarti bukan pembatasan. Wa amsalatun hadza katsiratun fa in kunna bi dilalati hadisi Abi Hurairah fil bab 'alal hasr likaunihi waqa'a al-al. Dan contoh yang serupa dengan ini banyak. Wa in kunna, maka jika kami katakan dengan dalil hadis Abu Hurairah tadi pada bab 'alal hasr sebagai pembatasan, likaunihi waqa'a bi'al, karena terjadi setelah huruf al-al. Istanibu as-sab'a, ada al as-sab'a, yakni menunjukkan ma'rifah. Fa inna hasraha li'annaha hadhihi a'zamul kabair. Kalau ada orang yang menerjemah itu sebagai tujuh bagian dari dosa besar, dibatasi dengan tujuh, karena di situ ada al. Ijtanibu as-sab'a, pakai al, al-mubiqat. Maka ini menunjukkan a'dhamul kabair. Ini menunjukkan dosa besar yang paling besarnya. Dosa besar yang paling besarnya. Karena dosa besar bertingkat. Ya. Nanti akan disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Kabair. Diurut satu persatu, dari mulai dosa besar yang namanya meninggalkan sholat berjamaah tanpa sebab dan terus menerus dia tinggalkan, ini dia terjatuh kepada dosa besar. Meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur dan ditinggalkan terus menerus, ini termasuk kabair. Tapi tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan pada pembagian yang lain oleh para ulama. Iya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalimat berikutnya, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan. Iya. Jadi tujuh tadi bukan pembatasan. Kalau diterjemah pembatasan, itu berarti dosa besarnya yang paling besar. Iya. Kalimat berikutnya, qalu, para sahabat ketika mendengar jauhi tujuh macam dosa yang membinasakan, para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, lihat, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa itu? Karena sahabat, kenapa demikian? Karena para sahabat radhiyallahu anhum akhrasun nas 'alal ilmi, orang-orang yang paling semangat terhadap ilmu. Iya, sahabat itu orang yang paling semangat menuntut ilmu. Iya. Sampai Umar bin Khattab, karena rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, beliau bergantian dengan tetangganya. Kalau tetangganya berangkat belajar, Umar bin Khattab yang tidak berangkat. Nanti yang berangkat ngasih tahu kepada Umar, ini hadis yang dibawa oleh Nabi ini. Besok gantian Umar berangkat, tetangganya tidak berangkat karena kondisi tidak memungkinkan. Ini para sahabat. Umar, orang yang sudah dijamin masuk surga. Dulu, orang yang sudah dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, maka seharusnya kita harus berusaha lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Terusnya, wan nabi sallallahu alaihi wasallam idza alqa ilaihi musyai'a mubhama, dan nabi apabila menyampaikan kepada para sahabat sesuatu yang masih global, mubham, belum jelas, tujuh apa saja, nah ini namanya mubham, belum jelas perkaranya, belum dirinci, masih mubham, masih global, Talabu tafsirahu, maka para sahabat pun menuntut kepada Nabi untuk merinci. watabyinahu dan menjelaskannya. Ya, itu para sahabat. Ketika beliau mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair dalam hadis, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ala unabbiukum. Maka para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Al isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Disebutkan tiga. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, sumpah yang, persaksian yang dusta. Ala syahadatuz zur, ala syahadatuz zur. Itu. Di para sahabat semangat. Sesuatu yang belum jelas, minta perinciannya. Falamma hadzarahum annabiyyu, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka minas sab'il mubiqat, tujuh dosa yang membinasakan, qalu dzalik, mereka pun menanyakan tentang tujuh itu. Kenapa mereka bertanya? Kenapa mereka minta perinciannya? Li'ajli ayyastanibuhunna, supaya mereka bisa menjauhi. Itu para sahabat. Ilmu untuk diamalkan. Ilmu untuk dikerjakan dalam kehidupan mereka. Fa'akhbarahum, maka Nabi pun mengkhabarkan. Wala hadhil qa'idah, dari kaidah ini kita tahu. Anna sahabata radhiyallahu anhum akhrasan nasi ala ilmi. Dari sini kita tahu para hadirin, para sahabat itu golongan manusia yang paling semangat hirs terhadap ilmu agama. Tidak merasa kemudian saya adalah masih saudaranya Nabi, saya tidak perlu belajar. Tidak. Ibnu Abbas, ketika dia mendengar ada seorang sahabat memiliki hadis Nabi, dan beliau tidak mengetahui hadis tersebut, maka beliau pun pergi ke rumah sahabat tersebut. Waktu itu waktu siang. Waktu saat-saat qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Qailulah. Maka Ibnu Abbas tahu adab bertamu. Ini waktu qailulah ini. Mungkin penghuni rumah sedang qailulah ini. Sedang tidur siang. Tidak berani mengetuk pintu. Maka beliau pun sabar. Kain dia gelar di depan pintu, dan dia berbantalan dengan kain tersebut sambil menunggu penghuni rumah bangun, melakukan sunnah qailulah. Ya. Maka kemudian pemilik rumah tersebut pun membuka pintu. Maka beliau melihat saudara atau keluarga Rasulullah SAW, Ibnu Abbas, datang menemui. Apa yang menyebabkan engkau datang? Kata Ibnu Abbas, hadis Rasulullah SAW. Saya ingin mengetahui hadis Rasulullah SAW. Sami'tahu, yang engkau dengar. Maka kata dia, ala ursilta ilaya rajulan fa'ajik. Kenapa engkau tidak utus orang saja? Kamu utus orang, sampaikan hadis tersebut. Saya akan datangi kamu. Saya akan bacakan hadis tadi. Apa jawaban Ibnu Abbas? Bal ana ahaqqu bi atik. Bahkan aku lebih pantas mendatangi Anda. Menurut ini Ibnu Abbas, keluarga yang masih dekat, kerabat yang masih dekat dengan Nabi. Jadi yang menjadikan nasab kita itu naik, itu bukan nasab dari keluarga saja, tapi justru man bata'a amaluhu lam yusri' nasabuhu, kata Nabi. Siapa yang lamban menuntut ilmu, lamban beramal, lam yusri' nasabuhu, dia pun lamban nasabnya. Kalau Anda ingin mendapatkan nasab yang mulia sebagai pewaris Nabi, ya, ahli waris dengan Nabi, maka belajar. Betul, kita bukan dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa menjadi ahli warisnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita warisin? Ilmu. Maka ketika semangat menuntut ilmu, Anda akan lebih cepat nasabnya mendapatkan warisannya Nabi. Barakallahu fikum. Iya. Maka bersemangat menuntut ilmu, apalagi zaman fitnah seperti ini. Fitnah hizbiyah. Berbagai macam fitnah silih berganti. Jangan merasa aman. Al-fitnah qaddafah. Fitnah itu menyambar-nyambar. Jamaah-jamaah yang menyimpang semakin hari semakin banyak. Yang berbau sunnah atau yang sudah jelas bid'ah tambah banyak. Dai-dai yang nampak membela sunnah ternyata kadang banyak penyimpangannya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Kadang orang silo dengan gelar. Ya, gelar. Saya mau belajar, tapi kalau yang punya gelar. Kalau yang ngajari saya orang bergelar, saya mau. Kalau tidak bergelar, saya tidak mau. Ini termasuk asobiyah namanya. Apa gelarnya Nabi SAW? Dia adalah Nabi, Rasul SAW. Orang terbaik dipilih oleh Allah. Dari kecilnya bukan sebagai orang yang belajar di bangku sekolah. Tetapi Allah pilih dia mendapatkan ilmu. Dikatakan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi dipilih oleh Allah mendapatkan wahyu. Jadilah dia orang terbaik. Maka jangan silu dengan gelar. Gelar bisa menipu orang. Bukankah pembesar hizbiyah di negeri ini seorang doktor? Pernah membuka acara kesyirikan. Buka apa ini? Acara sekaten atau apa? Ya, doktor. Ya. Dia yang gunting pita apa ini? Pita pembukaan acara kesyirikan. Doktor. Disertasinya tentang kesyirikan dan perdukunan di Indonesia. Duru. Apa dia tidak tahu? Tahu. Tapi gelar yang dia sandang menjadikan dia silo dengan dunia. Lupa kitab tauhid. Lupa dengan kitab para ulama. Karena dia sudah mendapatkan kursi. Kursi yang empuk. Ya, sekali buka, nah, pulang dapat apa? Iya, silo dengan dunia. Begitu. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah, nikmah mengenal jalan Rasulullah SAW, manhaj para salaf, sehingga tidak silo dengan gelar-gelar. Iya. Maka gelar yang terbaik ialah seorang Muslim Sunni. Dan dia di atas manhaj salaf, ini yang terbaik. Gelar tidak menjamin. Karena ternyata doktor-doktor banyak juga yang ternyata justru memimpin hizbiyah di negeri ini. Bukan membawa kaum muslimin kepada sunnah, tapi justru merontokkan prinsip-prinsip sunnah. Bikin sebuah kelompok demi merebut kursi kekuasaan. Sekarang tidak perlu membedakan muslim dan non-muslim. Semuanya adalah bersatu. Dulu hanya ingin mendapatkan kepentingan dunia. Padahal tidaklah sama. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumu. Apakah kami Allah akan jadikan antara orang-orang yang muslimin dengan mujrimin sama? Malakum kaifa tahkumu. Bagaimana kalian memberikan hukum kok sama? Beda. Terusnya. Kata beliau, lakin ma kanat al-hikmah min ikhfa'ihi. Tetapi apa hikmahnya? Hikmah dibalik Nabi menyembunyikan dari hal tersebut. Tidak disebutkan semuanya, tapi cuma 7. Apa rahasianya? Tentu ada hikmahnya. Sebagaimana kata Syekh walam ya, lam yukhbirhum fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi juga tidak mengkhabarkan kepada sahabat kaqaulihi, seperti dalam hadis sahih, hadis inna lillahi 99 isma, Allah taala itu memiliki 99 nama, ya, Allah memiliki 99 nama. Terus kata beliau, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung-hitung nama tersebut, dia masuk surga. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung-hitung itu masuk jannah. Di sini disebutkan hadis Allah memiliki 99 nama. Ini dalam riwayat yang lain, yakni tis'atun wa tis'ina isma. Disebutkan di sini hadis 99, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, dia masuk surga. Apa yang dimaksud menghitungnya? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, yang dimaksud menghitung-hitungnya dan jadi menjadi sebab dia masuk jannah, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ihsa alfadhuha wa adadiha, menghitung lafadz dan bilangannya. Menghitung-hitung lafadznya yang 99 dan jumlahnya yang 99. Tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madluliha, memahami maknanya. Dan madlul, sesuatu yang menunjukkan dari nama-nama tersebut. Misal, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Kalau Allah memiliki sifat Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman, berarti memiliki sifat Rahmah. Kalau Allah Ta'ala memiliki sifat Rahmah, berarti Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sehingga dia pun berusaha bertobat kalau berbuat salah, karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Madlul. Yang ketiga, du'a'u biha, berdoa dengan nama-nama tersebut. Itu kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Bada'i' al-Fawaid jilid pertama 179. Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya masuk surga. Ini hadis dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 6410 dan Imam Muslim nomor 2677. Siapa yang menghitung-hitungnya masuk surga. Allah memiliki 99 nama. Di sini Nabi tidak menyebutkan 99. Maksudnya satu persatu. Nabi tidak menyebutkan nama-nama tersebut satu per satu. Cuma dikatakan berapa? 99. Tidak disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 99. Tapi cuma disebutkan berapa? 99 global. Ini ada rahasianya, ada hikmahnya, sehingga beliau tidak sebutkan. Nah, ya, kita lanjutkan lain waktu insyaallah pembahasan as-sab'a al-mubiqat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.